jadi di Ba'di dan mengambil sebagiannya dimasukkan ke pakaianku, yang dimaksud agar aku memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibuku mengutus aku, menyuruhku untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu bihi. Maka aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Wa ma'ahu an-nas, dan beliau bersama manusia. Beliau bersama kaum muslimin para sahabat. Waqumtu alaihi, aku berdiri di tengah-tengah mereka. Anak mereka masih kecil, umurnya mungkin belasan tahun atau kurang dari 10 tahun. Aku berdiri di tengah-tengah mereka ingin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, arsalaka Abu Thalha? Wahai Anas bin Malik, apakah engkau diutus oleh Abu Thalha? Abu Thalha mengutus engkau untuk aku? Dijawab oleh Anas, na'am, ya. Ya. Aku diutus oleh Abu Thalha, bapak diriku, untuk menemui engkau. Faqal, Nabi bertanya lagi, as-su'al, untuk urusan makanan. Ya, Nabi lapar. Ya, Nabi lapar. Diundang, apalagi kalau bukan makan. Nabi tidak minta, nanya. Nanya, untuk urusan makanan. Ya, inilah Nabi, inilah orang-orang. Jauh dari batas-batas. Ya, kata kita, ada apa? Ya, ada yang bisa saya bantu? Padahal makan. Bahkan kalau langsung diundang makan, tidak suka, kurang sopan. Ya, undangnya bukan makan, panggilan. Ya tidak, nah, malah, ya dibungkus. Padahal ketika makanannya dikit, tidak enak, aduh, berburu. Ya, Nabi tidak. Makan makan. Maka tidak ada undangan kecuali makan. Undangan yang wajib kita hadiri adalah undangan makan. Saya undang antum untuk makan di rumah saya, untuk makannya tidak seberapa, maka antum semua wajib datang. Kenapa undangan makan? Saya undang antum, saudara-saudara, hewan-hewan di rumah saya, banyak kerjaan, puing-puing, banyak kerjaan. Saya undang antum semua untuk kerja di rumah saya, antum tidak wajib datang. Ya, karena yang wajib datang adalah undangan makan, bukan undangan kerja bakti. Ya, yang wajib dihadiri adalah undangan makan. Apakah Abu Thalha mengutus engkau wahai Anas kepadaku? Ya, Nabi bertanya lagi, untuk urusan makanan? Aku jawab, na'am, ya. Ya, betul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Qumu, berdiri kalian semua." Mirip yang kemarin, ya. Berdiri kalian semua. Kita diundang makan oleh Abu Thalha. Wantolaku wantolaku baina aidihim. Maka Rasul bersama para sahabat yang jumlahnya puluhan, 70-80 orang, berdiri dan menuju rumah Abu Thalha. Maka aku berjalan di depan mereka, lari cepat, memberitahukan kepada Abu Thalha, hatta jitu Abu Thalha, hingga akhirnya lalu aku mengkabarkan kepada Abu Thalha, aku memberitahukan kepada Abu Thalha bahwa Rasul sedang menuju kemari bersama dengan puluhan sahabat. Faqala Abu Thalha, lalu Abu Thalha berkata kepada istrinya, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, qad jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laysa 'indana ma nud'imuhu. Rasulullah SAW datang bersama manusia, bersama dengan sejumlah sahabat, jumlahnya banyak. Kita tidak sanggup memberikan makan kepada mereka, karena hanya beberapa porsun, beberapa bulatan makanan dari syair. Ya, tidak sampai 10 buah, tidak mungkin cukup. Faqala Ummu Sulaim berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini menunjukkan keyakinan Ummu Sulaim, kecerdasan Ummu Sulaim, keimanan Ummu Sulaim. Tidak mungkin Rasulullah akan mempermalukan kami. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ucapan ini khusus ketika Nabi masih hidup. Adapun sekarang Nabi sudah wafat, kita tidak boleh mengucapkan ucapan ini. Allahu wa rasuluhu a'lam, tidak boleh. Cukup Allahu a'lam. Karena Rasul sudah wafat, Rasul tidak tahu apa yang terjadi di umat ini. Dengan dalil bahwa Nabi ketika di akhirat di depan haus telaga, Nabi mengatakan ashabi, ashabi, ashabi, kemari wahai sahabatku, kemari wahai sahabatku. Dijawab oleh Allah, dia bukan sahabatmu, dia murta, sepeninggalmu dia murta. Kan ada beberapa orang yang murta setelah Nabi wafat. Nabi tidak tahu kalau umatnya sebagian, sebagian kecil ada yang murta, sahabatnya bahkan ada yang murta. Ini dalil yang sangat kuat bahwa Nabi tidak mengetahui keadaan umatnya. Tidak seperti sebagian korekor-korekor Sufiya yang menyangka bahwa Nabi tahu apa yang terjadi pada umat ini. Nabi melihat, Nabi tahu. Maka sebagian kaum muslimin memanggil-manggil nama Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini tidak boleh, ini syirik. Ya, jadi sekarang karena Nabi sudah wafat, maka kita tidak boleh mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup Allahu a'lam. Fantolaqa Abu Thalha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalha datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan cara berdiri, mendatangi, menghampiri, ini boleh. Yang tidak boleh tanpa menghampiri, kita berdiri semua ketika presiden datang, ketika raja datang, ketika orang-orang tokoh datang, ini tidak boleh. Adapun berdiri untuk membukakan pintu, membukakan gerbang, atau menyambut datang ke sana, menuntunnya dan seterusnya, ini boleh. Fa'akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu hatta dakhala. Maka Rasulullah menyambut apa kedatangan Abu Thalha. Abu Thalha menyambut kedatangan Rasulullah, dan dua-duanya secara bersamaan masuk ke dalam rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halummi ma'indaki ya Ummu Sulaim. Apa yang engkau miliki wahai Ummu Sulaim? Ini langsung kepada inti acara. Ya, sudah duduk dulu. Ya, merhaba, ngomong langsung saja. Intinya apa? Makan-makan. Ya, apa yang akan engkau tumbuhkan apa? Ya. Fa'adat bidzalikal khubzi. Lalu Ummu Sulaim datang membawa roti tersebut. Roti 4 orang, 5 orang. Sementara Nabi datang bersama puluhan sahabat. وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar roti itu dipotong-potong. Dipotong-potong kecil, diremuk-remuk. Ya. Tidak disuruh makan satu-satu, tapi dipotong-potong. وعثرت عليه أم سليم أبكت. Lalu Ummu Sulaim mengambil utak, satu wadah yang berisi apa yang terbuat dari kulit, dimasukkan ke situ. Potongan-potongan remukan roti tersebut dimasukkan ke utak, bukan wadah dari kulit ya, beratap kantong kecil. Wa adamatu, lalu diberi bumbu. Ya, bumbu apa? Kepada kita apa garam cabai kepada kita ya, bumbu entah apa yang dimasukkan oleh Ummu Sulaim waktu itu. Thumma qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yakun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kantong itu, di depan kantong itu mengucapkan sesuatu, entah mengucapkan apa, hanya Allah yang tahu apa yang diucapkan oleh dia di depan kantong itu, ya. Maka Anas bin Malik tidak meriwayatkan ucapan ini. Kenapa? Ini bagian dari mukjizat. Ini bagian dari mukjizat, maka tidak perlu diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini tidak mengetahui Nabi berdoa apa, Nabi mengucapkan kalimat apa. Karena ini bukan sunnah, karena ini mukjizat. Maka tidak perlu diketahui. Thumma qala, setelah Nabi mengucapkan beberapa kalimat di hadapan kantong tersebut yang berisi sedikit roti tersebut, beliau berkata, beliau memerintahkan i'zan li'asarati, suruh 10 orang masuk, sisanya tunggu di luar. Ya. Fa'udhina lahum, maka 10 orang masuk. Fa'adalu hatta syabi'u, lalu mereka masuk dan makan dari kantong itu, mengambil makan. Ya. Diambil tangannya, dimasukkan ke kantong itu. Thumma kharaju, mereka keluar. Ya. Hatta syabi'u, makan sehingga kenyang. Syabi'u, kenyang. Kenyang. Kenyang, tidak mau makan lagi, sudah kenyang. Setelah kenyang keluar, 10 orang itu keluar. Thumma kharaju. Lalu Nabi berkata lagi, i'zan li'asarati, suruh 10 orang lagi masuk. Ya, 10 orang lagi yang tadi belum masuk. Maka 10 orang yang kedua ini, hatta sabi'u, sampai kenyang. Setelah 10 orang kenyang, thumma kharaju, keluar. Masuk lagi 10 orang yang ketiga. Ya, dan begitu seterusnya, semuanya kenyang semua. Akalal qawmu kulluhum wa sami'u, semua mereka makan dan semua mereka kenyang. Wal qawmu sab'una rajulan aw thamanu, jumlah mereka waktu itu 70 atau 80 perawi-perawi, entah keraguan ini dari Anas bin Malik atau perawi setelah itu. Yes. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hadis tadi sebelumnya, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak, mencukupi ketika dimakan oleh orang banyak. Yes. 70 atau 80 orang cukup memakan roti yang hanya beberapa potong dan mereka semua kenyang. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis jawazul amali bil firasati wal qara'ib حيث استدل أبو طلحة من ضعف الصوت على شدة الجوع. Bolehnya beramal dengan firasat. Bolehnya melakukan sesuatu dengan firasat dan tanda-tanda. Abu Thulha melakukan sesuatu, yaitu menyediakan makan untuk Nabi dengan firasat, dengan qarina, dengan saya kira tidak tepat diartikan firasat seperti dalam bahasa kita, ya, qarina, tanda-tanda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan aku lapar wahai Abu Thulha, tidak. Tapi dari suara beliau yang lemah, Abu Thulha menyimpulkan Nabi lapar. Dan kesimpulan itu benar. Ini boleh. Ya, beliau menyebutkan di sini dengan jelas. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, maka agak berbahaya. Sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, terutama di negeri kita ini, mengartikan firasat dengan perasaan. Firasat saya mengatakan saya tidak boleh pergi hari ini, padahal sudah janjian dengan seseorang dan urusan yang baik, urusan dunia, urusan akhirat, tapi dibatalkan karena firasat. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena firasat bukan untuk mengambil keputusan, tapi firasat adalah keputusan itu sendiri. Misal, saya tidak biasa, saya setiap kali berangkat kantor selalu melewati jalan itu. Tidak pernah lewat jalan itu, selalu melewati jalan itu. Tiba-tiba pagi itu, entah apa, saya ingin cari jalan lain. Ini sudah firasat. Jadi bukan firasat dulu, kemudian mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu firasat yang dituntut oleh Allah. Ya, nggak tahunya jalan yang biasa saya lewati, ya, masuk total ada pohon kuntu atau pabrakan atau apa, itu. Ya, bukan saya merenung sejenak. Kayaknya ada pohon tumbang di jalan ini. Sini aja, bukan itu, dituntut oleh Allah. Ya, mungkin iseng saja pikiran saya atau apalah yang menggerakkan hati saya tidak melewati jalan yang biasa saya lewati ini. Itu firasat itu. Ya, firasat yang dipahami oleh sebagian kaum kita perasaan dulu baru mengambil keputusan. Enggak. Mengambil keputusan itulah tuntunan Allah, dituntun oleh Allah. Dan firasat itu ada. Ya, bagaimana yang banyak dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Biasanya buka majlis bersama prajurit jam-jam segitu, ya. Tiba-tiba entah kenapa Syekhul Islam tidak membuka majlis, ya, tapi mempersiapkan senjata, peralatan perang. Enggak tahunya tidak terlalu lama datang tentara Mongol menyerang. Sudah siap. Itu gerakan. Jadi bukan merasa dulu kemudian mengambil keputusan. Yang kedua, jawazul da'wati ila al-tu'ami bil masjid wa kadzalika al-ijabatu min. Bolehnya mengundang makan di masjid. Boleh. Seperti di sini, saudara-saudara, diharap nanti habis kita makan di rumah saya, misalnya, ini boleh. Yes. Yang tidak boleh apa? Jual beli, menawar barang atau menawarkan barang, ijab dan qabul. Ijab atau qabul. Bukan ijab dan qabul. Ijab atau qabul. Ijab saja tidak boleh, qabul jelas tidak boleh. Jadi menawarkan barang tidak boleh, menawar barang tidak boleh. Yes. Bukan sekadar tanpa, bukan harus lantas. Tidak ada transaksi, tapi ada penawaran barang, ini dilarang dalam. Kemudian mengumumkan barang yang tidak bisa dibuat, ini dilarang. Wa kadzalika al-ijabatu minhu, begitu juga mengijabah undangan makan di dalam masjid boleh, artinya berangkatnya dari masjid boleh. Kemudian jawazu du'a'i ila ta'ami wa in lam yakun walimatan, bolehnya mengundang makan walaupun bukan makan walimah, boleh. Dari dalil yang sangat jelas bahwa undangan makan bukan hanya walimah, maka apapun alasan si pengundang tidak perlu kita menyelidiki, tidak perlu kita tahu. Ya, mau walimah, mau khitan, mau dia pergi kemana, mau apa, tidak perlu kita tahu. Begitu diundang, maka kita datang. Ya. Bagaimana kalau niat teman kita ini dia mengadakan acara ulang tahun? Maka jika tidak disebut, tidak apa. Ya, kita tahu hari ini hari kelahiran si Fulan. Lalu si Fulan ngomong sama kita, ya, kumpulin teman-teman kira-kira 15 orang, ya, saya traktir makan di restoran. Ya, antum tahu ini hari kelahiran ini, udah antum diem aja, antum diem aja, makan di situ, ya, nggak usah nanya, ulang tahun ya, nggak usah, udah diem aja, karena dia juga diem, kumpulkan 15 orang, 20 orang, saya traktir makan di restoran ini, sekarang, di situ, ya, kecuali dia bilang ini hari ulang tahun saya. Mari ikut merayakan ulang tahun saya. Mari kita makan-makan di restoran itu. Nah ini jelas. Tapi kalau dia diam saja seperti, ya, dia mau ngomong, aduh, kok diam. Nama-nama ngomong diam. Nah, jadi orang yang diundang makan tidak perlu tahu alasan kenapa dia diundang makan. Tidak perlu tahu. Ya. Jika diundang makan jelas di situ acara tersebut, acara bina seperti yasinan, salinan, ulang tahun dan seterusnya, tentu kita tidak boleh datang. Apakah makanannya haram? Tentu tidak. Karena sulit untuk mengatakan sebuah makanan yang terdiri dari nasi, telur, ayam dan seterusnya dikatakan haram, tentu ini harus membawa jadi. Maka tidak boleh gegabah kita mengharamkan makanan. Ya, merayakan ulang tahun, tahlilan dan seterusnya adalah haram, tetapi mengharamkan makanannya harus dengan dalil. Mana dalil? Tidak ada dalil yang qat'i bahwa makanannya haram. Maka jika kita dikirim dan jelas di situ dalam rangka ulang tahun dan seterusnya, di situ nanti kotak dan seterusnya halal, insya Allah. Kemudian jawazu istid'a'il 'adadil katsir ila ath'amil qalil, bolehnya mengundang orang banyak padahal makanannya cuma sedikit. Boleh. Ya, berarti 5 tuak-tuak, masing-masing 3 tuak, ya, abun. Karena makanan untuk 1 orang dimakan untuk 2 orang, makanan porsi 2 orang dimakan 4 orang, dan terus. Apalagi kalau makanan itu bopak, bagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, makan dengan cara bopak. Jadi makanan yang disentuh oleh banyak tangan, jadi satu nampan begitu untuk 4 itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, idza 'alima al-mad'u anna ad-da'iya la yaqra'u ay yaqdura ma'ahu ghayru wa la ba'sa bi idharihi ma'ahu. Jika orang yang diundang tahu bahwa yang mengundang rela mengizinkan seseorang datang bersama dia, maka boleh dilakukan. Antum mengundang saya yakin dengan keyakinan yang tidak saya bikin-bikin bahwa antum rela jika saya bawa teman saya seorang dua orang, ya saya yakin betul makanan yang antum sediakan banyak sekali, ya. Nah, saya ambil, saya bawa seorang dua orang, saya yakin bahwa antum tidak keberatan, maka boleh dengan mengambil dalil apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, tapi jika tidak yakin, jangan. Jika tidak yakin, ya lebih selamat kita minta izin. Ya, saya bawa teman dua, tiga, boleh apa tidak? Ya, bab kalau pikiran begini semua, masing-masing bawa tiga teman, dua teman, loh, jadi tiga kali lipat. Ya, tentu bermasalah. Maka yang paling aman minta izin. Boleh apa tidak? Kalau boleh, lanjutkan. Kalau tidak, jangan. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau diundang makan dan ada orang yang mau ikut, lalu Nabi minta izin kepada sahibul hajat yang mau undang. Di bulan ini tidak kau undang, ya, tapi dia ikut bersama kamu. Kalau engkau izinkan biar dia masuk ikut makan, kalau tidak biar dia pulang. Lalu di selanjutnya, دلل الحديث على قطرة أم سليم ورجحان عقلها حيث عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الجمع الكثير أمجد ليظهر الكرامة في تقصير الطعام. وقال الله رسول الله حديث زيادة menunjukkan tentang kecerdasan Ummu Sulaim, keyakinan Ummu Sulaim. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW mengajak manusia yang banyak itu sengaja. Sengaja. Untuk apa? Untuk menampakkan karamah, mukjizat yang ada pada diri Nabi Rasulullah SAW, yaitu melimpahnya makanan. Makanan sedikit jadi banyak. Makanan sedikit cukup untuk puluhan orang. Ini diyakini oleh Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim termasuk seorang sahabiyah yang mulia, yang utama. Untuk barangkali masih ingat hadis yang dulu pernah kita baca di bab sabar, ya, bahwa Ummu Sulaim ditinggal mati oleh anaknya ketika Abu Thalhah pergi. Kemudian ketika Abu Thalhah datang, Ummu Sulaim tidak langsung berbicara, anak kita mati, tidak. Ya, tapi seperti berbohong. Ketika ditanya bagaimana anak kita, dijawab oleh Ummu Sulaim, dia dalam keadaan yang paling tenang. Maksud Ummu Sulaim mati, tapi ditangkap oleh Abu Thalhah sembuh, tidak sakit lagi. Karena waktu Abu Thalhah berpergian dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena Ummu Sulaim tahu bahwa ketika tertimpa musibah, kehilangan sesuatu, kehilangan anak, maka disunahkan minta ganti. Minta ganti. Minta ganti anak yang lebih baik, lebih soleh, lebih tampan, lebih bagus fisiknya dan seterusnya. Gitu. Minta anak tentu harus ada usaha. Tidak mungkin minta anak tanpa usaha. Usahanya apa? Nah, tentu jiwa. Maka malam itu Ummu Sulaim berusaha semua tenaga agar Abu Thalhah menjimat diri. Maka Ummu Sulaim tidak langsung memberitahu bahwa anaknya meninggal. Kalau langsung diberitahu, Jangankan zina, makan aja enggak doyan kan kali ya. Anaknya mati. Ya, lihat ini kekuatan iman Ummu Sulaim. Kekuatan apa yang ada pada diri Ummu Sulaim, seorang sahabat. Ini disaksikan oleh anak bin Malik pula. Yang meriwayatkan anak bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, anak dirinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, aku melihat ibuku bergandan, aku belum pernah melihat ibuku bergandan secantik malam ini. Ya, lalu Abu Thulha menjima Ummu Sulaim, setelah selesai menjima baru jima. Ya, dan antum tahu apa hasil dari jima malam itu? Ummu Sulaim hamil dan melahirkan seorang anak yang akhirnya ditahlik langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberi nama oleh Nabi siapa? Abdullah, di hari pertama dan ditahlik oleh Nabi dengan kurma langsung. Dan antum tahu apa hasil dari Abdullah ini? 9. Seorang tabi'in meriwayatkan, aku melihat 9 kakak beradik, 9 bersaudara. Semuanya hafal Al-Qur'an, semuanya paham Al-Qur'an, qara'ul Qur'an, ahlul Qur'an, hafal Al-Qur'an, tahu tafsirnya. 9 bersaudara. Siapa dia? Anak-anak Abdullah. Ya, betul-betul berarti dengan jauh yang jauh lebih banyak, jauh lebih banyak kesabaran Ummu Sulaim. Ya, inilah kesabaran seorang sahabat. Jadi membantu suaminya untuk taat kepada Allah, membantu suaminya untuk berbuat ketaat, bukan membantu untuk berbuat maksiat. Kemudian ihtina'u sahabati bi ahwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian para sahabat terhadap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Abu Thulha. Bukan berarti yang lain kuat terhadap Nabi, tidak. Ya, ini salah satu contoh sahabat, yaitu Abu Thulha, perhatian terhadap Nabi. Maka melihat Nabi suaranya melemah, tidak lantang, langsung diperhatikan oleh Abu Thulha dan dipersiapkan makan. Kemudian mukjizat tafsir Qur'an di barakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat makanan sedikit menjadi banyak karena berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Nabi, keberkahan doa Nabi, tangan Nabi. Maka Nabi seperti hari kemarin, jangan dibuka, jangan diturunkan dari tungku. Ya, tunggu aku. Ini beliau sadar bahwa tangan beliau membawa keberkahan. Maka dipegang terus oleh beliau, dipegang terus dengan tangan beliau, karena tangan beliau membawa keberkahan. Maka yang sedikit mencukupi untuk puluhan orang. Ya, dan diberikan langsung dari tangan Nabi. Kalau yang memberikan dari tangan yang lain, tidak akan sebanyak itu, tidak akan cukup. Ya, maka Aisyah peninggal Nabi, ya, diambil itu syair nggak habis. Ya, Aisyah penasaran, kok nggak habis habis? Perasaan udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, sedikit kok nggak habis habis? Penasaran Aisyah, ditakar. Oh, segini. Habis itu, hilang keberkahan. Ya, setelah ditakar oleh Aisyah. Jawazul akli hatta syubha. Bolehnya makan sampai kenyang. Berarti kenyang tidak haram. Kalau haram, tentu Nabi tidak akan mendiamkan para sahabatnya kenyang. Kenyang tidak apa. Kenyang karena ya. Maka orang yang mengharamkan kenyang, dia telah mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram itu tetap, mengharamkan yang halal itu tetap. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan. Kita tidak berhak. Kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengharamkan, kita ikut haramkan. Allah dan Rasulnya menghalalkan, kita ikut halalkan. Allah dan Rasulnya diamkan, kita ikut diamkan. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasul. Yang terakhir, jawazu idkhalil duyur asharatan asharatan idza ustija ila dzalika dayyik al-ta'am aw makan al-julus 'alayhi. Bolehnya memasukkan tamu 10 apabila hal itu dibutuhkan karena sedikitnya makanan atau karena sempitnya tempat itu. Hal seperti ini boleh. Lantri boleh. Ya. Ya, kita keluar dulu. Ada pengumuman sedikit. Insya Allah mulai Maret kita taklim malam Senin pertama dan ketiga. Pertama dan ketiga. Kemudian kedua dan keempat. Ya, pertama dan ketiga malam Ahad. Jadi dalam bulan tetap 4 kali. Ahad kedua, Ahad keempat, Sabtu pertama, Sabtu ketiga, atau Sabtu ganjil, Ahad genap. Ya, kita berterima kasih kepada pengurus yang masih memberikan tempat waktu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan pengurus. Ya, mudah-mudahan Allah berikan. Mana yang harus kami dahulukan pada saat yang sama, harus menengok orang sakit atau ikut kajian rutin? Kajian mungkin bisa rutin ya, artinya kajian rutin kan bisa libur untuk menghadiri undangan walimah atau untuk menengok orang sakit, menyolati jenazah. Dapat mencari ilmu rutin. Artinya hal yang rutin sekali waktu libur untuk manfaat yang lebih besar boleh. Ya. Kalau kita bisa mensiasati, artinya tidak mengganggu waktu taklim, itu lebih bagus. Bolehkah laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan tapi dengan niat untuk ta'aruf mereka saling SMS-an, nelpon dan janji ketemuan? Ya, ujung-ujungnya nanti bagaimana yang kita lihat ya, lebih baik jangan. kecuali hal yang bermanfaat. Ya, kapan saya harus datang ke orang tua ini? Ya, kapan saya melamar anti dan seterusnya. Ini pembicaraan yang penting. Yang tidak ada gunanya lebih baik. Ya. Setan lebih pintar daripada kita. Ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang berhati-hati terhadap fitnah harta, istri, dan anak-anak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana fitnah istri dan anak-anak itu? Dan apa yang dimaksud dengan fitnah? Ujian cobaan. Yang dimana dengan anak atau istri, seorang suami atau seorang ayah berbuat maksiat. Saking cintanya kepada istrinya, maka dia ingin memberikan yang lebih, memberikan mobil untuk istrinya, lalu dia korupsi. Lalu dia berbuat maksiat, ini yang dimaksud fitnah. Saking inginnya membahagiakan anak istri, lalu dia melakukan hal-hal maksiat. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Atau uang yang dia dapatkan kalah, kaya raya dia dan kalah, tetapi anak istrinya tidak diajak kepada ketaatan. Dia biarkan anak istrinya tidak sholat, tidak menutup aurat. Ini pun bagian dari fitnah. Intinya segala sesuatu yang menarik kita ke dalam, itulah fitnah. Ketika saya menambah manfaat sholat setelah imam salam, saya masuk. Waktu saya tahiyat akhir, ada ibu-ibu menempati tempat tidur saya untuk sholat sunnah. Saya tidak kuasa untuk mencegahnya berada di tempat tidur. Apakah sholat saya batal dan harus diulang? Menyingkir. Kita tidak bisa mengusir dia, menyingkir ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, agar kita bisa duduk. Apa maksud hadis kita dilarang memakai pakaian yang dicel, hasil serupa? Warnanya, ilatnya adalah warnanya. Dicelup dengan warna merah dan kuning, merah yang sangat-sangat merah menyala, kuning yang sangat-sangat kuning menyala, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Biasanya hasil dari serupa. Yes. Tapi saya tidak tahu apakah larangan ini sampai ke haram atau ditentik. Mana yang harus kita dahulukan apabila kita diajak makan oleh teman bertepatan dengan waktu, maksudnya waktu sholat? Tentu sholat dulu. Kita sudah ajak teman kita, mari kita sholat dulu, habis sholat baru kita makan. Ya, yang kita disuruh makan dulu apabila sudah dihidangkan. Kita datang ke satu tempat, hidangan sudah tersedia, kita sudah siap makan. Tiba-tiba terdengar azan atau qomat, maka teruskan makan. Ini pernah dilakukan oleh ibu rumah. Ketika beliau sudah menyidangkan makanan dan siap makan, kemudian terdengar qomat, maka kata ibu rumah, sunnah, kita selesaikan dulu makan kita. Ya, yang dimaksud ketika kita bersamaan dan sudah dihidangkan, hidangkan ini. Yes. Bukan dihidangkan di warung-warung buat banyak-banyak. Yes. Kita datang di situ berkumpul, makanan sudah keluar, maka makan dulu, bukan sholat. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya jika ditransaksikan dalam masjid berupa jasa, misalnya tukang pijat yang menggunakan masjid atau mengajar bahasa Arab di masjid dan digaji. Tidak ya, ini hal seperti ini tidak disebut dengan jual beli. Ya, jual beli yang dimaksud adalah ada uang, ada barang, pertukaran barang, gitu ya. Maka tidak termasuk upah, jual beli tidak termasuk upah. sungguh benar-benar hadis apa? Hanya ada satu sanad hadis tentang kulit tubuh, hanya ada satu sanad itu pun dhaif. Maka para ulama tidak mengamalkan kulit tubuh secara terus-menerus. Mana yang lebih mulia, membelikan pakaian untuk orang tua atau berinfak untuk muslim? Orang tua. Tidak ada kebaikan melebihi berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada yang menandingi. Maka perhatikan pertama kali tarik kerabat nomor satu adalah orang tua. Setelah orang tua baru anak istri. Banyak dari kita menomor satu anak istri. Orang tua nomor dua, nomor tiga, nomor sekian ini sendiri. Orang tua nomor satu. Habis itu anak istri. Satu masih ingat hadis tiga orang yang terjebak dalam gua. Salah satunya orang yang bertekad bulat untuk menjadikan orang tua nomor satu, untuk selalu nomor satu kan orang tua. Dia siapkan makanan untuk orang tua, dia yang masih tertinggi. Dia tidak mau memberikan makan itu kepada yang lain, termasuk anak-anaknya. Anak-anaknya nangis memegang kaki, dia tidak berikan. Saya tidak mau memberikan makanan ini sebelum kepada orang tua. Ya, maka berkat tekad dia yang menolong satu pada orang tua itu, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu gua itu, batu yang menutupi gua itu, lalu berbeda. Berarti ini bukti bahwa Allah meridhoi anak yang apa? Menomor satu kan orang tua daripada anak. Allah kita diminta waktu mungkin sekitar 5 atau 10 menit untuk mendengarkan apa pengumumannya dari apa badan wakaf Quran. Ada orang? Silakan. Ya, sebelumnya saya tutup dan sekali lagi untuk ahad itu tidak ada, penggantinya adalah Sabtu. Jadi Sabtu itu kita ketemu insyaallah.